بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia mengendarai untanya yang telah keletihan. Maka Jabir ingin meninggalkannya. Berkata Jabir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menyusulku. Kemudian dia doakan untukku serta dia pukul unta tersebut. Maka berjalanlah unta dengan jalan yang sangat cepat, melebihi sebelumnya, yang tidak pernah dia berjalan seperti itu sebelumnya. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Juallah unta ini kepada kurang satu uqiyah." Aku berkata, "Tidak." Kemudian kembali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, "Bi'nihi, juallah dia padaku." Fabi'tuhu bi'uqiyatin, maka aku pun menjualnya dengan satu uqiyah. Washtarattu humlanahu ila ahli, dan aku syaratkan agar unta ini sebelum kuberikan kepadanya dapat kutunggangi sampai ke keluargaku terlebih dahulu. Falamma balagtu ataituhu bil jamal, ketika aku sampai di rumah keluargaku, maka aku bawakan unta tersebut kepadanya. Fanaqadani thamana, maka seketika dia bayarkan harga yang disepakati sebelumnya, cash. Thumma raja'tu, kemudian aku pun berangkat pulang. Fa arsala fi athari, maka kemudian dia kirim seorang utusan untuk menyusulku. Faqala, maka aku pun datang kepadanya. Maka dia berkata, aturani ma kastuka li akhudha jamalak, apakah engkau mengira akan memanggilmu agar aku mengurangi yakni harga pembelian yang kubeli dengannya untamu, agar aku kembali meminta agar kau kurangi untamu, meminta harga yang lebih murah agar aku mengambil untamu dengan harga yang lebih murah. Khudh jamalaka wa darahimaka, tidak, tetapi sebenarnya aku manggilmu, ambillah untuk memberikan kepadamu untamu ini, ambillah untamu ini dan ambillah ini uangmu. Fahwalak, maka semuanya untukmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim, meskipun lafaznya adalah lafaz Imam Muslim rahimahullah taala. Kisah ini ikhwan rahimakumullah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sesuatu peperangan beserta sahabatnya. Dan di antara mereka terdapat Jabir ibnu Abdullah. Mereka baru pulang dari peperangan, sebagian menyebutkan mereka baru pulang dari peperangan Tabuk. Kemudian sebagian ulama menyebutkan, ulama-ulama sirah, mereka ini pulang dari peperangan Dzatur Riqa' ketika mereka menuju Madinah. Dan ini pendapat yang disahihkan Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya mereka ini pulang dari peperangan Dzatur Riqa'. Disebut perangan Dzatur Riqa' karena mereka kehabisan bekal, kehabisan bahan pakaian, sandal mereka pecah-pecah, hancur. Akhirnya mereka kakinya penuh dengan luka-luka karena enggak ada lagi sandal. Musim panas bersangatan, akhirnya mereka pun mengikatkan kaki mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Mereka koyak bagian pakaian mereka, diikatkan sebagai pengganti daripada sandal maupun sepatu mereka. Makanya disebut dengan nama Dzatur Riqa, yakni yang tambal menambal. Hal ini terjadi setelah Jabir bin Abdullah menikahi seorang janda. Ketika itulah Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Tazawwajta? Apakah engkau menikah?" Dia berkata, ya Rasulullah, abikran am thayyiba? Apakah engkau menikahi perempuan yang masih gadis? Apakah engkau menikahi janda? Maka dia berkata, thayyiban ya Rasulullah, bal thayyiban. Aku nikahi adalah janda. Berkata Rasulullah, fahal labikran? Kenapa tidak aku nikahi gadis? Tula'ibuka wa tula'ibuha, engkau dapat bersenang-senang dengannya, dia pun bersenang-senang denganmu. Maka Jabir memberikan alasan bahwasanya bapaknya meninggal dan dia memiliki adik-adik yang masih kecil yang membutuhkan seorang yang dapat mengasuhnya. Dan kebiasaannya seorang yang telah janda telah memiliki pengalaman dalam mengasuh anak dibandingkan yang masih gadis. Karena itulah Jabir memilih janda. Ikhwani rahimakumullah. Maka kembali kepada cerita kita ini, pulanglah mereka. Di tengah jalan, unta Jabir bin Abdullah Al-Bajali rahimahullah ta'ala keletihan, enggak lagi dapat berjalan sebagaimana biasa. Keletihan, enggak sanggup lagi memikul beban, enggak sanggup lagi membawa Jabir. Maka Jabir tertinggal. Maka dia ingin meninggalkan untanya karena enggak ada lagi faedahnya, enggak ada manfaatnya. Enggak dapat lagi ditunggangi, enggak dapat lagi dipakai, maka ingin dia biarkan tunggangannya tersebut. Dia biarkan pergi agar mengurusi dirinya sendiri. Tidak lagi dia urus. Maka berkata Jabir, "Falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Maka aku pun disusul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sebagai pemimpin senantiasa memantau pasukannya dan dia senantiasa di belakang. Nanti akan kita sebutkan faedah-faedah yang dapat dipetik daripada hadis yang mulia ini. Ketika ditanya, maka Jabir menyebutkan, ya Rasulullah, qad a'ya, untanya telah letih, tak bisa lagi dipakai. Ini harus diabkirkan ini. Jadi beban. Maka fada'ali, Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar unta ini kembali dapat berjalan. Rasulullah berdoa untuk Jabir. Kemudian diambil sebab, dia pukullah unta ini. Wadrarabahu, dia pukul unta ini dengan tangannya. Setelah Rasulullah berdoa, ya, dia cari sebab, maka dipukulkanlah unta tersebut dengan tangannya. Ya, karena kebiasaannya Allah telah mengatur semua dengan sebab dan akibat. Setelah dipukul, sebagaimana Musa Allah perintahkan untuk memukulkan dengan tongkatnya lautan, maka terbelah lautan. Ini hanya sebab saja. Dengannya terjadilah akibat, laut pun terbelah. Sebagaimana Allah perintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka mancarlah di batu 12 mata air. Maka Rasulullah pun berikhtiar. Setelah dia berdoa, dia pun berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dia pukulkan unta tersebut. Alangkah kagetnya Jabir. Kenapa? Fasara sayran sayran lam yasir mitlah. Dia pun berjalan dengan gesitnya, tidak pernah berjalan sebelumnya seperti itu gesitnya. Kokoh, kuat, cepat, mengalahkan kawan-kawan yang lain. Maka terkala unta ini berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata kepada Jabir, "Bi'nihi bi'uqiyah." Bagaimana Jabir? Relakah engkau jika kau jual unta ini kepadaku? Juallah dengan satu uqiyah. Jual dengan satu uqiyah. Uqiyah, ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, uqiyah adalah 40 dirham. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Bagaimana dengan mata uang sekarang Berapa kira-kira ukurannya? Kata Syekh Muhammad Salih Al-Taymin rahimahullah ta'ala, 200 dirham sama dengan 56 rial. Berarti satu qiyah harganya sama dengan 11 rial saja. 11 rial harga satu unta ketika itu. Berapa 11 rial? Dikalikan 3.000, 33.000 harga satu ekor unta ketika itu, murah. Ya. Belum berharga karena banyaknya jumlah unta. Bukan sebagaimana unta pada zaman sekarang ini. Unta sekarang itu paling murah itu waktu yang akan disembelih, unta-unta yang layak disembelih untuk kurban 3.000 rial. Ya. Sekitar 9 jutaan. Maka Rasulullah berkata kepada Jabir, "Jabir, bi'ni. Bi'ni bi uqiyah, jualah dengan satu uqiyah." Kata Jabir, "La, tidak ya Rasulullah, enggak aku jual lagi ini dah. Sudah mantap ini." Rasulullah kembali bertanya, "Bi'nihi, kau jual aja lah padaku." Karena Rasulullah kembali menawarkan, akhirnya Jabir pun menjualnya. "Fabi'tuhu bi uqiyah." Maka aku sepakatilah harga yang ditawarkan Rasulullah. Kujualah dengan satu uqiyah. Washtarattu humlanahu ila ahli. Tapi kusyaratkan bahwasanya akan kuserahkan unta ini setelah aku tiba di keluargaku terlebih dahulu. Jadi bukan di tengah jalan langsung unta diambil Rasulullah, enggak. Nanti kusyaratkan boleh beli, tapi nanti ngambilnya kulepas unta ini setelah aku sampai di rumahku. Maka Rasulullah pun menyepakati. Jalanlah Jabir. Falamma balagtu ataituhu bil jamal. Ketika aku sampai di rumah, seketika aku penuhi janjiku, kubawalah unta itu kepada Rasulullah. Fanaqadani tamanah, maka dia berikan kepadaku harga yang telah disepakati. Fanaqadani tamanah, dia berikan cash, semuanya dia berikan tanpa ada cicil. Setelah Jabir menerima uang dan Rasulullah menerima unta, serah terima jual belilah jadi. Thumma raja'tu, maka Jabir pun pulang bawa uang, untanya tinggal di sisi Rasulullah. Fa arsala fi athari, setelah aku pulang Rasulullah utus seorang untuk memanggilku. Maka orang tersebut pun datang dan mengajakku ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di sana, faqala, maka Rasulullah berkata kepadaku, "Aturani ma kastuka li'akhudha jamalak?" Wahai Jabir, apakah engkau menganggap aku memanggilmu ini aku ingin membatalkan penjual belian, atau aku ingin mengurangi harga yang telah kita sepakati dengannya aku ambil untamu? Tidak, bukan ini maksudku. Tapi khudh jamalaka wa darahimaka. Sebenarnya aku ingin mengatakan kepadamu, untamu ini kau bawa pulang lagi. Uangnya itu ke bawah semua. Semuanya lak fahuwa lak. Subhanallah. Panjang-panjang cerita, ada tawar-menawar, kalau dibawa Jabir, dibayar uang, dia pulang, balik lagi Jabir, kata Rasulullah, untamu ini ambil kembali, uang itu untuk musuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan redaksinya dari redaksi Muslim rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan ambil pelajaran-pelajaran daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan husnul qiyadah, betapa piawainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin. Warithu birifqati safar, betapa lemah lembutnya Nabi dengan sahabat-sahabat ketika musafir. An yakuna qa'iduhum, ketika dia yang menjadi pemimpin mereka. Wa amiruhum fi saqatihim, dia menjadi pemimpin bagi mereka. Fa yakunu fi mu'akhat al-jaysh, karena dia merasa bertanggung jawab, dia senantiasa memantau mereka dari belakang. Intidharan al-ajizin, dia melihat untuk mengecek kembali, memperhatikan siapa yang melemah, siapa yang enggak sanggup, siapa yang punya uzur. Warifqan bil munqati'in, tentunya untuk membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Jadi ikhwan rahimakumullah, ini adalah merupakan tarbiyah yang diajarkan Rasulullah. Siapapun yang memimpin, hendaklah dia lemah lembut dengan siapa yang dipimpin. Antum kalaulah menjadi pemimpin dalam suatu safar musafir, maka hendaklah antum lemah lembut dengan mereka yang antum pimpin, yang dibawa. Ya. Kasihani yang lemah lemah. Selalu antum memantau, cek pulang balik belakang ke belakang, ke depan ke belakang. Begitulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Dan dalam cerita ini menunjukkan betapa rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkala melihat ada pengikutnya yang keletihan, untanya enggak bisa lagi berjalan dan dia ingin meninggalkan untanya. Jabir ingin tinggalkan untanya. Jadi bagaimana dia? Dia ingin berjalan kaki. Dia tinggalkan untanya berjalan dengan pasukan-pasukan yang berjalan. Maka Rasulullah menyusulnya, kemudian mendoakannya, memukulnya, mendoakan keberkahan baginya. Maka dengan izin Allah SWT, jalanlah unta ini dengan jalan yang gesit. Ini merupakan bentuk daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah ketika dia pukul unta yang kurus kering ini, yang telah tua renta ini, yang tertinggal daripada kawan-kawannya, berubah seketika menjadi gesit, cepat dapat mengejar ketertinggalannya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hadis ini pun menunjukkan bolehnya berjual beli antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Di sini Rasulullah katakan, bi'nihi, juallah padaku. Ini apakah perintah dalam agama atau di atas bab muamalat? Kalau perintah agama, Jabir enggak boleh tolak. Tapi ini bukan perintah dalam agama. Hanyalah merupakan tawaran saja. Bi'nihi, juallah. Maka tidak masalah antum jika ngebet dengan suatu barang. Tak masalah berkali-kali hari ini, akhi jual aja lah motor tu sama ana. Enggak aku jual ni, bagus ini. Besok ada jual aja lah. Sorenya jual aja lah, enggak apa-apa. Baik sama teman, bahkan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, Rasulullah dengan umatnya. Ketika itu sebagai pemimpin beliau, tentunya dengan bawahannya. Kalaulah ini perintah dalam bentuk syariat, wajib ditaati. Lihatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Barirah untuk kembali kepada Mughith. Barirah adalah seorang perempuan budak yang dinikahi oleh seorang budak juga yang bernama Mughith. Dan dalam hukum agama, ketika perempuan itu dibebaskan dari perbudakan, dia boleh memilih untuk lepas daripada suaminya yang budak. Maka dibantu oleh Aisyah, perempuan ini pun dibebaskan, dibayar dan dia bebas. Maka dia memilih untuk berpisah daripada Mughith. Subhanallah. Mughith begitu sedihnya ditinggal istrinya. Diikutinya kemana-mana Barirah, janganlah tinggalkan aku, janganlah tinggalkan aku. Barirah bilang tidak. Sampai datanglah ketika itu Mughith kepada Rasulullah, ngadu ya Rasulullah, aku ditinggalkan Barirah. Maka Rasulullah panggil Barirah. Barirah, kembalilah kau kepada Mughith. Apa kata Barirah? Ya Rasulullah, asyafi'un anta am amir? Ya Rasulullah, ini perintah, apakah hanyalah merupakan bentuk minta syafaat saja, atau ini perintah yang harus kutaati? Kata Rasulullah, bal syafi', ini hanyalah usulan saja, aku ingin beri syafaat kepadanya. Kata Barirah, la hajata li fi, aku enggak ada hajat padanya. Beda. Kalau kata Rasulullah, amir, saya ini memerintah, wajib ditaati. Maka dalam jual beli ini pun, perintah ini bukanlah sifatnya yang wajib dituruti. Tidak. Ini masalah muamalat. Hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Boleh jadi, boleh enggak jadi. Ya. Jadi andai kata terjadi jual beli antara seorang pemimpin dengan rakyat, boleh. Antara seorang guru dengan muridnya, enggak ada masalah. Yang penting sama-sama ridha. Mentang-mentang guru enggak boleh dia paksakan harus kau beli ini. Enggak juga. Jual beli harus antaradin, sama-sama rela. Dia bawa buku, ah ini antum wajib beli, belinya di sini, nggak boleh beli di luar, beli ini yang saya bawain. Ini dah ada unsur paksaan ini. Boleh. Bi'nihi. Kau juallah aku. Kau juallah unta itu. Bi'uqiyah dalam satu uqiyah. Kata Jabirlah tidak. Jadi boleh. Berulang-ulang Rasulullah katakan bi'nihi dah jual aja lah. Akhirnya Jabir pun menyerah. Kata Jabir, tayyib. Baiklah kalau gitu aku jual dengan harga yang disepakati. Jadi kesepakatan itu telah terjadi. Padahal uang belum diterima. Barang pun belum diterima. Masih dalam zihin. Sur, dalam bentuk saja. Maka ini pun dibolehkan. Antum sepakat dengan jual beli. Sementara barangnya belum diserahkan. Uang pun belum diserahkan. Kesepakatan diserahkan pada hari tertentu. Antum misalnya ya ada motor. Antum tertarik dengannya. Antum bilang jual aja lah. Oke saya jual. Berapa? Ya, harga sekian. Enggak ada masalah walaupun belum dibayar. Tinggal disepakati kapan diserahkan, kapan dibayar. Kalau Anda kata tanpa ada kesepakatan kapan dibayar, kapan diserahkan, enggak boleh. Jadi ada bai'ul gharar, bai'ul gharar, jual beli yang enggak jelas. Harus ada kesepakatan. Jadi jual beli ini kalaulah Rasulullah kembali menawar seorang pemimpin ya berjual beli dengan rakyatnya, dia tawar atau rakyatnya tidak mau ditawar atau rakyatnya menawar, tak ada masalah. Ya. Antara seorang ustaz dengan muridnya, guru dengan muridnya, enggak ada masalah. Sekian aja lah ustaz. Ah enggak lah. Saya tawarlah sekian. Boleh, boleh. Jangan mentang-mentang ustaz enggak boleh nawar. Ya. Misalnya ustadznya jualan, yang beli murid, murid enggak boleh nawar. Enggak, ini papnya jual beli ini. Ya. Sama yang ustaz berbelanja pun dengan antum, ya. Boleh dia tawar, enggak boleh. Nah, ini muridku ini enggak akan mungkin dia sama aku ini. Enggak, tawar aja. Ini bab muamalat. Jelas-jelas dia jangan sungkan-sungkan. Berapa ustaz? Berapa nih, akhi? Udahlah, aman lah itu ustaz. Enggak bisa seperti itu aman-aman. Berapa harganya? Kapan antum antar? Itu gharar itu. Sebelum pisah antum harus sepakati harga. Kapan diserahkan? Kapan diantar? Antum bayar uang enggak disebutkan kapan diantar, kacau. Ini harus dipahami oleh kita semua. Jadi ketika Jabir mengatakan enggak Rasulullah, ini bukan dianggap dia bermaksiat. Sama dengan murid ketika gurunya sur di tangan muridnya jam, jual aja lah jam itu sama saya. Enggak ustaz, ini saya suka sama jam ini, hadiah ini. Contohnya kan? Jual aja lah. Dia bilang enggak, bukan berarti dia maksiat menentang gurunya. Ini bab muamalat. Boleh-boleh saja. Karena dia bukanlah ibadah. Ini adalah akad yang hukum asalnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Maka kedua belah pihak boleh untuk memilih untuk menjalankan jual beli atau membatalkannya. Dalam riwayat Imam Ahmad kata Jabir, la bi'hu bal ahabuhu laka ya Rasulullah. Ini unta enggak aku jual. Aku berikan aja kepadamu sebagai hadiah. Subhanallah. Rasulullah enggak, saya enggak mau, saya mau beli. Subhanallah. Ya. Jabir enggak mau dibeli, dia ingin berikan hadiah. Bawa aja Rasulullah untuk kamu. Rasulullah enggak mau terima hadiah, saya beli aja nanti dibayar. Ya. Subhanallah. Berkata yakni Syabdullah Al-Bassam, Ibnu Rajab mengambil yakni kesimpulan daripada hadis ini suatu kaidah yang penting, bahwasanya ya juzul insan naqlul mulki fi syai'in wastithna naf'il ma'lum muddatan ma'lumah. Boleh seorang ketika melaksanakan transaksi jual beli dia kecualikan bagian tertentu daripada yakni barang yang diperjualbelikan tersebut sampai pada waktu yang tertentu dibolehkan. Kata Jabir, oke okay, Rasulullah saya jual, tapi dengan syarat nanti saya serahkan setelah sampai ke rumah saya dulu. Dia bawa dulu saya ke rumah, setelah itu saya serahkan. Maka dibolehkan. Sama dengan antum berjual beli rumah, ya antum buat dijual rumahnya. Ketika datang orang membelinya, Kemudian dia pun sepakat harganya sudah oke. Tapi antum minta syaratnya. Tapi pak, saya minta syarat saja. 1 bulan berikan tempo saya untuk cari rumah terlebih dahulu. Kalaupun dapat lebih awal daripada itu, saya akan segera pindah. Kalau andai kata pun 1 bulan saya enggak dapat juga, saya akan cari kontrakan. Pokoknya saya lepas setelah 1 bulan. Boleh enggak? Boleh. Atau antum menjual rumah yang disewa orang. Ketika terjadi transaksi antum bilang, oke pak, saya sepakat dengan harganya, tapi syaratnya jual beli ini berlaku setelah kontrakan itu selesai. Kalau dia mau jalan, ya. Ini syarat yang dibolehkan dalam berjual beli. Ya. Maka tidak mengapa antum syaratkan, ya. Boleh saya beli ini barang, tapi tolong diantar ke rumah saya. Boleh. Sesuai kesepakatan. Teman-teman jual suatu bidang tanah, tapi yang mengecualikan, tidak semuanya pak, satu petak saya ambil untuk saya. Boleh enggak? Boleh aja. In lam yakunil mustathna ma'luman fa innal aqda la yasih. Jika syarat yang dia tentukan, yang dia kecualikan, tidak disebutkan masanya kapan, akadnya enggak sah. Harus ditentukan, Jabir tentukan. Syaratnya Rasulullah, sampai rumahku dulu, baru kuserahkan unta ini. Kalau kata Jabir, ya ya Rasulullah, tapi syaratnya unta ini kupakai dulu. Sampai kapan dia pakai? Enggak ada kejelasan. Ya, antum jual beli motor, oke lah saya pakai lah motorin dulu ya. Enggak apa, antum sini uangnya. Tapi saya pakai dulu ya. Sampai berapa lama antum mau pakai? Nanti antum bawa 2 minggu, 3 minggu, enggak jelas. Tidak sah jual belinya. Ketika antum nanti dia komplain, "Eh, mari serahkan barang ini." Tapi tadi saya bilang saya pakai dulu. Makanya enggak sah deh, karena enggak ada kejelasan di sana. Dan perkara ini mencakup jual beli, hibah, sewa menyewa, wakaf, wasiat, semua hal ini berlangsung, dibolehkan terjadi. Persyaratan-persyaratan yang tidak bertentangan dengan agama dibolehkan. Kalau hanya jual beli saja, sewa menyewa pun boleh. Sewalah semua rumahnya, tapi satu kamar jangan, itu enggak boleh sewa. Itu barang-barang saya sana, saya tutup, saya kunci. Itu enggak termasuk dalam yang disewa. Jangan dikeluarkan nanti ya. Disepakat, jadi sewa menyewa. Boleh enggak? Boleh. Ya, bagian tertentu. Tapi kalau dia bilang, oke, saya terima uangnya ini, saya sewakan kepada Anda, tapi semuanya jangan Anda pakai. Ini udah enggak benar. Ya. Jadi syarat-syarat seperti ini dibolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Yang bertentangan itu adalah syarat-syarat yang kelak akan dijelaskan, munafikan jual beli, munafikan sewa menyewa, ya. Bertentangan dia. Saya jual motor ini dengan syarat, jangan jual dengan siapapun lagi ya. Terus kupakai sampai matimu. Ini berkurang kesempurnaan dia sebagai pemilik. Ya. Udah dijual, udah lepas barang. Ini dengan syarat, jangan kau jual lagi ya. Gak bisa itu. Itu syarat yang bertentangan dalam agama. Bercampur adukan antara apa namanya, jual beli dengan sewa menyewa, ya. Gak boleh. Menurut pendapat yang rajih, tentunya antum jual beli rumah dengan seorang. Ini rumah saya jual sama antum dengan harga 100 juta, antum bayar cash. Dengan syarat, ya, saya pakai rumah antum dulu 1 tahun. Apa katanya rumah dia dengan jual beli ini? Enggak ada sangkut pautnya. Yang dijual rumahnya, ya, dia terima uang 100 juta. Rumahnya dia serahkan kepada kawan ini, pembeli. Tapi dengan syarat, rumahmu itu kupakai 1 tahun. Ini gabung antara jual beli dengan sewa menyewa. Sebagian ulama melarang hal seperti ini. Karena di luar daripada akad. Ya, biar jelas unta itu juga yang dia katakan, tapi dengan syarat ya Rasulullah. Ya. Dengan syarat dia membawaku. Atau antum jual beli motor dengan syarat, enggak apa-apa saya jual motor ini, tapi dengan syarat motor antum saya pakai ya. Tiap hari saya pakai, biar saya pakai terus. Ini enggak bisa seperti ini, enggak ada hubungannya. tidak ada hubungan dengan apa-apa yang antum ikat. Yang boleh pengecualian dalam bentuk yakni barang tersebut, benda tersebut, antum kecualikan bagian daripadanya, bukan yang lain-lain. Apalagi yang namanya jual beli sewa, ya. Jual beli tapi sewa, antum dianggap nyewa, ya. Sampai selesai, nanti baru berubahlah daripada sewa menjadi jual beli. Berarti konsekuensinya kalau sewa di tengah jalan antum nggak bisa bayar, semua uang hangus, tarik lagi, kamu kan nyewa. Ini syarat-syarat yang kita dipermasalahkan oleh para ulama. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya transaksi jual beli walaupun belum serah terima barang, ya. Belum serah terima uang boleh. Dalam hal-hal yang tidak berlaku padanya riba, motor, mobil, rumah. Tapi dalam sesuatu perkara yang terjadi padanya riba seperti emas dengan emas, enggak boleh. Harus cash. Saya beli emasmu, ya, yang masih dalam bentuk batangan itu 1 kilo, ya, dengan emas saya yang 1/2 kilo, tapi sudah jadi ini semua. Oke, ya. Kemudian nggak ada saya membayar uang. Bagaimana jadinya? Nanti bulan depan nanti kita bulan depan baru nanti kita akan saling bayar-membayar. Enggak boleh. Enggak bolehnya kenapa? Dia tidak cash, to cash. Yang kedua, perbedaan berat emas harus sama. Jika antum jual emas dengan emas harus sama timbangannya. Sekilo sama sama sekilo, 1 kilo sama sama 1 kilo. Dan harus cash dengan cash. Enggak boleh dia yang satu cash, yang satu cicil, enggak boleh. Atau mata uang. Mata uang pun, perbedaan mata uang pun enggak boleh antum yang satu cash, yang satu. Antum mau beli dolar dengan rupiah, tapi antum enggak bayar cash. Dia berikan kepada antum dulu dolar, antum bulan depan bayar rupiah, enggak boleh. Nanti akan diperjelas ketika kita akan menerangkan masalah bai' usraf. Masalah riba akan kita jelaskan perkara-perkara seperti ini. Karena syaratnya yadan biyadin wajhan biwajhin. Harus tangan ke tangan, berhadapan dengan berhadapan. Enggak boleh satu kes satu dagangan. Atau sama-sama hanya di bayangan saja. Itu yang namanya jual beli falas, itu di bayangan saja itu. Di otak aja enggak ada barangnya. Sama seperti orang berjudi dengan emas itu sama sekali enggak ada emasnya. Hanya di bayangan saja. Spekulasi dalam jual beli emas, bagaimana salah seorang ikhwan menceritakan kepada kita. Dia pokoknya saya belilah. Sekarang harga emas berapa misalnya? Harga emas 300 ribu. Saya beli ini, emas ini. Ya. Tapi emasnya enggak ada. Enggak ada barangnya. Nanti saya akan ambil akhir bulan. Kalau anda kata akhir bulan harga emas naik, saya ambil keuntungannya. Emasnya enggak ada juga. Di otak aja, di bayangan. Kalau anda kata anjlok harga emas, berarti dia rugi. Inilah namanya judi. Dan ini banyak terjadi, ikhwan rahimakumullah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa yakni mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia ini. Betapa dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya dia dalam berjual beli. Dan hendaklah kita meniru cara Rasulullah berjual beli. Bagaimana caranya toleransi dia? Samahan idza ba' wa samahan idza ishtara. Kalau dia membeli dia enggak begitu pelik sekali, ketika dia menjual enggak begitu pelik sekali. Gampang orangnya. enggak terlampau ngotot kali ketika menjual, ketika membeli, gampang, mudah. Kemudian hadis ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa menghibur sahabat-sahabatnya, bergurau dengannya, walaupun semuanya guru Nabi adalah kebenaran. Sebenarnya Rasulullah enggak ingin beli, ini enggak ada sebenarnya jual beli. Hanya dalam bentuk saja jual beli. Sebenarnya Rasulullah ingin berikan kepadanya hadiah saja. Tapi dengan cara seperti ini. Para ulama menyebutkan sebagian mengatakan hal ini Rasulullah buat agar Jabir merasa lebih mulia dengan jual beli. Kalau Rasulullah kasih, Jabir seolah-olah enggan menerimanya pemberian tanpa ada apapun juga. Maka dibuatlah seolah bentuknya jual beli. Bagaimana ungkapan sebagian daripada ulama, bentuknya sebenarnya jual beli, padahal dia tidak, adalah hadiah saja, bonus saja diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Kemudian hadis ini ikhwan rahimakumullah menunjukkan seseorang boleh meninggalkan untanya, tunggangannya, ketika dianggap tidak lagi dapat dipakai. Selama dia kita anggap mampu untuk cari makan sendiri, enggak ada apa lagi dipakai untuk ditunggangi, telah letih dia, maka boleh dilepaskan dan tidak berdosa, enggak dianggap berbuat zalim. Yang terlarang adalah antum kurung dia, enggak dikasih makan. Bahkan kata Syekh Muhammad Abdul Taimin, kalau andai kata dia menjadi beban, ya manfaatnya enggak ada, jadi beban bagi antum. Yang paling utama adalah disembelih unta itu, dibunuh dia, atau dibiarkan dia pergi. Tapi andai kata dia dikurung, enggak diberi makan, menyiksa dan terzalim, hati-hati dengan kezaliman terhadap binatang. Rasulullah menyebutkan tentang seorang perempuan masuk neraka gara-gara mengurung binatang, tidak dibiarkan binatang itu mencari makan sendiri, ya, tidak diberi makan, maka matilah kelaparan kucing itu. Akhirnya Allah SWT masukkan dia ke dalam neraka. Bahaya. Enggak boleh kita berbuat zalim walaupun kepada binatang. Antum punya motor, udah enggak bisa dipakai, rusak-rusak aja. Lebih banyak beban keluar daripada manfaat. Enggak ada masalah adalah antum letakkan di pinggir jalan yang mau ambil. Boleh enggak? Boleh. Jika diberikan oleh pemerintah. Di Saudi itu banyak mobil-mobil terletak pinggir jalan itu. Ya. Bahkan di Jepang antum meletakkan sembarangan, buang mobil sembarangan, kena pajak, kena denda. Tak boleh antum letakkan, misalnya udah enggak pakai lagi mobil, taruh jalan, enggak boleh. Lapor, disekrap, antum kena lagi pungut uang, sekrap. Buang kendaraan kita harus keluar lagi uang. Subhanallah. Jadi enggak ada masalah. Hanya beban saja bagi antum. Motor pakai satu hari rusak seminggu. Lebih banyak uang keluar daripada manfaat, lebih baik naik ojek. Udahlah. Di besi tuakan aja lah. Per kilo aja dijual. Kalau masih laku, kalau enggak laku juga tinggalkan aja lah. Enggak masalah. Enggak dianggap mubazir, enggak. Ini Jabir ingin tinggalkan untanya, Rasulullah tidak salahkan, tidak ada masalah, tidak bisa lagi dipakai, tinggalkan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya kita harus berupaya mengambil sebab, ikhtiar semua perkara-perkara mukjizat itu dengan sebab terjadinya. Dengan itulah Allah mengatur segala sesuatu. Perhatikanlah unta ini. Rasulullah enggak doa saja. Dia pukulkan dengan tangan. Makanan Rasulullah perbanyak dengan mujizatnya. Bukan dia sekedar berdoa saja, tapi dia letakkan tangannya, kemudian ditutup dengan apa kain, dengan itu setelah itu ambil dan seterusnya. Sebab ialah mujizat para rasul, mujizat Musa alaihissalam, tongkat Nabi Musa sebagai sebab saja. Maryam ketika akan melahirkan Kata Allah kepada Huzzi ilaik bijid'in nakhlah, goyangkanlah, kau sentuhlah pohon kurma itu. Tusaqit alaiki rutuban janiya, dia akan menjatuhkan kepadamu buah-buahan kurma yang segar, rutab. Antum bayangkan, kalau pohon kurma yang begitu kerasnya disentuh, tidak akan mungkin jatuh dia. Digoyang, tak akan mungkin tergoyang. Pohon kurma, antum bisa goyang pohon kelapa. Kurma itu seperti pohon kelapa sawit, bisa antum goyang enggak? Goncang sampai jatuh buahnya. Mustahil. Tapi Allah perintahkan Maryam untuk mengambil sebab. Ikhtiar terlebih dahulu. Subhanallah. Rasulullah dalam berperang mengambil sebab. Gampang aja Allah kirim Jibril, enggak supaya apa ya, habis semuanya itu. Tapi dia mengambil sebab, ikhtiar. Dia ambil pasir, dia lemparkan ke mata musuh-musuh Islam. Dia katakan syahadatul wujuh. Maka semua pasir ini Allah sampaikan ke mata-mata mereka semuanya. Wan, harus ada upaya ikhtiar. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wajib bagi penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Wajib, dan itulah sempurna jual beli. Jika dapat diserahkan dalam pindah tangan, serahkan motor, mobil. Jika sesuatu yang tidak dapat diserahkan ya, seperti toko atau rumah, serahkanlah apanya sertifikatnya. Itu tandanya serah terima. Kalau anda yang kata enggak diserahkan, ya, maka bukan jual beli namanya, serahkan dia. Baru namanya jual beli. Karena banyak dampaknya. Ya. Kalau anda yang kata barang itu sudah antum beli, enggak antum ambil. Kalau terjadi apa-apa dengan barang tersebut, dicuri contohnya. Ini sekarang sudah berubah. Barang itu sudah jadi milik antum dan antum titipkan. Nama barang ini namanya wadi'ah, titipan. Kalau barang tersebut dicuri dan pemilik barang awal ini berupaya untuk menjaganya dengan baik, tapi tetap dicuri, dia enggak tanggung jawab. Jangan antum minta ganti. Kalau terbakar rumahnya seterusnya, enggak wajib, enggak ada kewajiban dia ganti. Ada konsekuensinya. Ya. Maka enggak boleh antum membeli barang setelah antum beli enggak diserahkan barang itu. Serahkan terlebih dahulu. Misalnya gini, antum berjual beli barang sayur mayur contohnya, cabai atau bawang. Ya. Antum sudah transaksi dengan pedagang-pedagang di pasar jodoh contohnya. Hubungi di Jawa, kirimkan 1 ton bawang, 1 ton cabai. Ya. Barang masih sampai di bandara, belum antum terima, antum hubungi, Pak, itu ambil barang ke sana itu di bandara. Nanti dia bawa barang ke sana, ke jodoh. Datang antum ke jodoh, sini uang. Enggak boleh. Antum harus ambil sendiri. Atau pesuruh antum yang mewakili antum. Bukan dia sebagai perwakilan. Dia itu pembeli daripada antum. Misalnya antum utusan atau wakil, antum hubungi apalah. Tolong barang antar ke sana, ke tempat dia. Baru namanya antum telah pegang terlebih dahulu. Karena andai kata ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Misalnya, truknya terbalik. Yang 1 ton itu terbalik misalnya. Belum sampai lagi dia ke jodoh. Di sungai panas terbalik truknya. Seluruh barangnya habis, gak bisa dipakai. Belum sampai lagi ke tempat. Antum datang, sorry, mana uang saya? Pak, terbalik pak, gak mau tahu, itu urusan kamu. Mana uang saya? Gak boleh. Semua perkara ini dilarang karena jika ada masalah, akan anda dirugikan antara kedua belah pihak. Ya. Makanya antum terima dulu barang itu, baru dijual kembali. Jika ada memang sifat yang bisa tidak terima. Baik. Kemudian faedah berikutnya, jawazul bai' as-suri idza kana tawassal bi aqdihi ala maslahah wa la yatarattab alaihi madarrah wa mafsadah. Boleh kita berbuat sesuatu perkara seolah-olah jual beli, padahal dia akan jual beli, enggak. Hanya ingin memberikan hadiah atau hanya sekedar untuk apa namanya? Pokoknya bentuknya jual beli, padahal dia bukan jual beli. Sebagaimana bentuk Jabir dan Rasulullah seolah-olah mereka berjual, padahal enggak. Rasulullah ingin memberikan kepadanya hadiah. Selama tidak ada yang dirugikan, tidak mendatangkan kerusakan, enggak apa-apa. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya seorang menerima hadiah yang diberikan kepadanya. Kalau antum diberikan hadiah, terimalah. Dengan syarat lam yas'alha. Selama antum tidak minta, ya. Selama antum memang tidak berupaya mendapatkannya, ingin dapat, diberikan orang, maka silahkan ambil. Itu kata Umar radhiyallahu ta'ala. Jika datang kepadamu nikmat Allah berikan dari melalui seorang, terimalah dia. Jangan kau tolak, terima. Selama memang kau tidak pernah berencana untuk memintanya dan seterusnya. Maka ini menunjukkan ketinggian akhlak, ketinggian izzah kaum muslimin, agar jangan sampai mereka itu minta, minta lainnya jelek. Bangunlah kemuliaan diri. Maka alangkah sedihnya kita melihat nasib kaum muslimin. Banyak sekali mereka jadi peminta-minta, tak ada marunya lagi. Atas nama dakwah pun, atas nama panti asuhan, sama pesantren, datang-datang ke rumah-rumah orang, ini menjelekkan citra kaum muslimin, agama Islam, mengetuk dari pintu ke pintu. Subhanallah. Aib, aib besar. Jangan ditiru seperti ini. Kadang-kadang datang dari jauh-jauh sana, entah dari Sulawesi, entah dari mana, Madura, sampai kemari hanya untuk ngetuk-ngetuk pintu rumah orang untuk sumbangan panti asuhan, pesantren, dan sebagian fiktif, terlebih musibah besar. Kalaupun benar, berapa nanti biaya yang dikeluarkan selama perjalanan? Jangan-jangan uang yang diberikan orang itu habis untuk makan dia saja, tempat tinggal dia, transportasi. Subhanallah. Jangan minta-minta. Islam agama mulia. Kalau diberi hadiah, terima. Diberikan, terima. Tapi bukan karena kita tamak ingin mendapatkannya, berupaya ingin mendapatkannya, enggak. Subhanallah. Apalagi jika itu diberikan dari penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Ikhwani rahimakumullah, demikianlah beberapa faedah yang dapat diambil daripada hadis yang mulia ini, ya. Yang tentunya berkaitan dengan jual beli, apakah boleh dalam jual beli kita bersyarat? Maka kita katakan jika syaratnya tidak bertentangan dengan kitabullah, ya, tidak bertentangan dengan tujuan dalam akad, maka tidak mengapa selama memang kedua belah pihak menyepakatinya. Kemudian dalam hadis ini kita tambahkan lagi, bolehnya seorang untuk menawar harga dalam berjual beli. Karena Rasulullah mengatakan jual lain yang satu dengan harga satu uqiyah. Boleh, tawar menawar itu boleh, enggak salah. Dalam hadis ini lagi dapat kita ambil pelajaran, bolehnya seorang mewakilkan urusannya kepada orang lain. Rasulullah wakilkan supaya seorang memanggil Jabir, maka boleh. Sampai dalam berjual beli pun boleh, antum wakilkan seorang, antum berikan seorang hak untuk menjual barang-barang antum sebagai wakil antum juga boleh, enggak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah perintahkan seorang menjadi wakil Rasulullah untuk memanggil Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seorang berkata kepada orang yang lebih tua daripadanya, atau lebih besar daripadanya, lebih mulia daripadanya, dengan ungkapan la. Boleh seorang menolak, mengatakan tidak. Karena menurut sebagian orang, kalau dia sudah besar, dia orang tua, dia orang yang hebat, berpengaruh, punya pangkat, enggak boleh kita mengatakan tidak. Boleh. Ya, dalam perkara-perkara seperti ini, enggak boleh. Boleh kita katakan la. Bahkan mereka mengatakan yang boleh adalah ungkapan salamatuka. Enggak boleh anak kecil bilang sama orang tua la. Dia hanya menjawab dengan ucapan salamatuka. Ini dibantah oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, boleh dikatakan la, tidak. Hadis ini menunjukkan juga bolehnya kita mengakhirkan pembayaran setelah nanti barang diserahkan, baru diakhirkan pembayaran, enggak harus cash ketika itu juga. Taib ikhwan rahimakumullah, inilah sebagian daripada faedah-faedah yang dapat kita ungkap daripada hadis yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin dan insyaallah dilanjutkan di kesempatan yang akan datang, ya, tentang bolehnya menjual budak yang telah kita wasiatkan kalau kita mati dia bebas. Di tengah jalan kita butuh uang, kita jual, boleh hukumnya atau tidak? Insyaallah kita akan pelajari minggu depan. Wallahu ta'ala alam. Jika ada yang bertanya silakan. Tafadhal. Silakan. 1, 2, 3. Antum dulu. Bismillah. Ustaz, bolehkah kita ambil misal, misalnya saya ngambil barang dari teman dengan harga sekian, ya kan? Kemudian barang itu saya ambil dulu, saya jual, baru kemudian saya bayar setelah barang itu selesai saya jual. Kemudian kalaupun ada sisa saya kembalikan, apakah jual beli seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Berarti antum terima barang, nanti bayarnya belakangan, kan gitu kan? Untuk sepakat, saya beli ini lah. Saya beli misalnya apa? Boleh kita bilang motor antum. Saya beli, tapi bayarnya bulan depan. Berapa harga 5 juta? Oke, ya. Setelah itu antum ambil barang ini, motor ini. Kemudian antum jualkan kepada orang lain, ya kan? Dengan harga 6 juta, antum dapat untung. Setelah itu baru antum bayar kepada pembeli, mungkin bulan depan atau antum bayar sekarang. Enggak ada masalah. Ya. Dalam sampai di situ enggak ada masalah. Kalaupun antum membangun kesepakatan di awal, tapi nanti kalau andai kata barang ini enggak laku, boleh saya balik enggak? Dia bilang boleh. Maka enggak ada masalah. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam terkait dengan syaratnya. Antum ambil barang, order barang, antum jualkan, ya. Cash, antum bayarnya ke dia cicil atau belakangan. Kemudian kesepakatan di awal, andai kata kelak barang ini enggak laku, cuman boleh enggak saya pulangin? Boleh, dia bilang. Maka bolehlah dia. Ya. Wallahu taala alam. Ustaz, bagaimana kalau seandainya jual beli telah terlaksana, akan tetapi beberapa hari setelah jual beli kita tahu bahwasanya jual beli kita itu batal, apakah harus diulang jual belinya? Enggak sah jual belinya, berarti enggak terjadi ketika itu akad transaksi. Harus diulang jual belinya. Ya, jual beli sudah selesai, kita tahu bahwasanya jual beli ini batal. Sebab ada hal-hal yang membatalkan jual beli. Apakah harus diulang jual beli? Diperbaiki akadnya. Diperbaiki, diperbaharui dengan akad yang sah. Misalnya antum jual beli dengan jual beli yang seperti tadi, ya. Boleh saya jual sama antum barang, tapi dengan syarat enggak boleh antum jual lagi. Dia beli, oke, saya beli. Ternyata antum tahu enggak boleh seperti itu. Ya sudah. Diperbaharui akad, ternyata boleh. Silakan antum jual lagi barang antum. Pokoknya jika ada akad yang membuat enggak sah jual beli terjadi, maka setelah antum paham, diperbaharui akad tersebut, diperbaiki dia. Misalnya antum jual beli, enggak ada kejelasannya. Seperti tadi kan, oke, saya ambillah motornya, tapi saya pakai dulu, ya, oke. Tapi entah kapan antum serahkan nama dia, ini enggak sah. Bagaimana kalau anda kata enggak sah? Antum perbaharui lagi, afwan, ini saya pakai sampai minggu depan, ya. Sah dia. Diperbaharui akadnya, ditambahkan supaya dia sempurna. Wallahu ta'ala alam. Fadal antum. Satu, say. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Ustaz, tadi Ustaz bilang kalau kita apa itu pinjam uang suatu mata uang asing harus dibayar dengan mata uang itu. Karena kalau enggak, saya enggak bilang harus dibayar dengan mata uang itu. Harus cash dengan cash. Rupiah dengan dolar harus, kontan dengan kontan. Enggak boleh yang satu itu antum bayar tapi dalam bentuk utang. Pak, saya utang lah. Saya beli dolar dulu lah, $100. Tapi saya bayar nanti, ya, ₹300.000. Atau saya bayar 1 juta minggu depan. Gak boleh. Jadi maksudnya kalau pemainnya dolar itu bisa dibayar dengan rupiah? Boleh tukar dia dengan syarat, ya, beli mata uang berbeda boleh. Antum kemana cengnya? Dengan syarat harus antum serahkan uang itu ketika itu juga, dan dia serahkan uang dia ketika itu juga. Yang enggak boleh antum berhutang dolar bayarnya rupiah bulan depan, enggak boleh. Paham antum? Antum ini ke money changer kan, kawan. Sinilah saya utanglah $1, ya. Nanti saya bayar 1 juta bulan depan. Enggak boleh. Kecuali antum bilang nanti bulan depan saya bayar $1 juga, baru boleh. Paham? Ya, saya paham. Antum utang emas. Ya, antum utang emas misalnya 1 gram. Harganya 300.000 1 gram. Ya, antum bilang saya bayarlah bulan depan nanti mesinnya ya, dengan harga 300.000 rupiah. Antum utang mas, bayarnya bulan depan rupiah, nggak boleh riba. Bagaimana yang boleh? Antum cash bayar, nah nih sini emasnya. Atau antum bilang saya utang mas antumnya 1 gram, bulan depan saya bayar 1 gram ini, baru boleh. Paham? Ya kan? Tapi ini kasusnya seperti ini Ustaz. Ini umpamanya kita akan berangkat ke luar negeri dengan uang rupiah kan ya. Kemudian uang rupiah kita tukarkan. Kemudian dia tuh titip untuk membelikan sesuatu di luar negeri, katakanlah harganya 1 dolar US. Ya. Kalau kita beli kan 1 dolar US kan kita beli 9.500. Ya. Kemudian waktu kita balik dalam jangka waktu yang agak lama, dia bayar juga dolar juga, katakanlah juga 1 dolar ya kan. Katanya kalau bayar rupiah dia takut riba. Cuman kemudian saya terima aja itu uang, katakanlah uang 1 dolar. Kalau 1 dolar itu kita tukar ke rupiah, otomatis kan saya yang rugi. Iya. Jadi sifatnya sekarang kan dia nitip kan? Iya. Nitip. Kok nitip ya? Kembali ke dia lah. Antum bilang, akhi itu harga sesuai dengan harga ketika itu ya akhi. Andai kata uang antum kurang, antum tambah nanti. Kalaupun lebih, ya saya kembalikan. Kalau antum izin ikhlas, berikan untuk saya. Begitu dia. Kan dia bukan membeli ke antum, bukan kan nitip. Dan tidak ada masalah titip penuh harga ini, saya kasih 1 dolar lah. Andai kata ternyata harganya kurang, atau dia bilang ini saya titipkan rupiah lah, saya enggak tahu kali mana money changer, saya enggak pernah masuk bank, ini saya titipkan lah uang, kira-kira berapa harganya? Kayaknya 100 dolar. Dia bilang, inilah saya kasihkan uang ke antum ini 1 juta ini akhi. Andai kata nanti antum tukarkan, tukarkanlah, silakan beli. Kalaupun nanti kurang, antum bilang sama saya. Begitu. Kalaupun lebih nanti mungkin untuk antum aja ambil. Ya, paham kan? Ada yang masalah sekarang, yang masalah pertukaran uang. Antum kirim dari Saudi uang kemari contohnya, antum kirim rial mata uangnya, seharusnya sampai di bank kita rial itu yang antum ambil. Ini enggak langsung bertukar mata uang, itu masalah sebenarnya. Dikirim rial sampai sini langsung antum diberikan langsung sekian. Itu dipermasalahkan oleh para ulama. Allahu taala alam. Nanti kita terus gali insyaallah taala. Jadi antum ini kebiasaan orang, kadang-kadang ngutang emas itu 50 tahun yang silam. Sekarang dia ingin supaya apa namanya dikembalikan dalam bentuk apa namanya? Uang, hutangnya emas dalam bentuk uang senilai dengan emas pada hari ini. Kalau antum utangnya emas, maka kembalikanlah emas. Enggak boleh antum katakan, itu kan ketika itu 100 gram itu kan 100 ribunya ketika itu. Masa sekarang harus bayar 100 juta? Enggak lah, ini 100 ribu sekarang. Enggak bisa. Tetap emas dengan emas. Ya ingat, enggak boleh antum utang emas dibayar dengan rupiah dengan nilainya, enggak boleh. Riba dia. Karena tidak cash dengan cash tadi yang saya bilang tadi. Enggak boleh dia. Atau antum hutang uang pun dibayar dengan uang. Ya. Enggak boleh antum bayar dengan apa namanya? Dalam bentuk uang yang berbeda mata uangnya, enggak boleh. Kalau sifatnya dia hutang piutang. Antum hutang 100 ribu rupiah, enggak boleh minggu depan saya bayar pakai ini, enggak boleh. Pakai ringgit atau apa enggak boleh, harus rupiah juga. Antum hutang uang, bayar dengan uang, enggak boleh antum bayar emas. Wah, kira-kira sekian lah harga emas sekarang, mesti kasih emas saja lah, enggak boleh. Uang dengan uang. Karena perbedaannya jenis dia. Wallahu ta'ala alam. Silakan mengerti. Begini Ustaz, ada seseorang mau pinjam uang, tapi sebelum pinjam dia bilang, Pak, saya pinjam uang 5 juta, soalnya ada kerjaan yang mau dikerjakan. Setelah kerjaan ini selesai, saya akan kembalikan uang Bapak lebih dari 5 juta karena kerjaan ini ada untungnya. Jadi apa boleh kita mengambil uang dari kelebihan 5 juta itu Ustaz? Itulah namanya riba. Harus dirubah akadnya, bukan pinjam uang. Pak, saya ini ada proyek. Tapi dia tak menentukan, Ustaz, nanti saya kasih lebihkan berapa-berapa gitu enggak. Tapi kerjaan ini insya Allah untung, tapi dia enggak menentukan 6 juta atau 6 juta 500 atau 5 juta 100. Kaidahnya ya. Kul qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap bentuk pinjam-minjam yang dia melahirkan keuntungan, maka dia dihitung riba. Kenapa demikian, ikhwan rahimakumullah? Ya. Karena dalam Islam yang namanya pinjam-minjam itu bukan untuk cari untung, membantu. Kalau antum mau untung dari jalan lain, mudharabah. Mudharabah bagi hasil. Ini ada proyek akhir, kayaknya ini barangnya bagus, ini laku barangnya. Saya enggak punya modal nih, antum punya. Ya, ada modal, oke. Nanti insyaallah kita bagi dua keuntungannya ya. Jalan. Kalau ternyata rugi, ya antum harus siap dengan resiko rugi. Yang namanya riba itu tidak pernah dia mau ambil risiko rugi, itulah riba. Walaupun disebut bagi hasil, enggak ada guna, itu riba. Pokoknya antum harus mari modal mari. Lebih parah lagi, sini modal dan keuntungan lebih ajak. Rugi Pak, enggak mau tahu aku balikkan. Modal dengan keuntungan, ini adalah riba, itu yang dilarang. Kalau namanya jual beli mudharabah, siap antum untung, siap pula rugi. Makanya antum misalnya pinjam ke tempat-tempat lembaga-lembaga, nanti dia bilang, Pak, enggak apa-apa Pak, ini saya keluarkan uang. Namanya kita sebut mudharabah Pak ya. Namanya disebut mudharabah, tapi kita enggak mau tahu Pak, pokoknya balikkan modalnya sama kita. Kalau anda kata rugi, kita enggak mau tahu. Ini walaupun namanya mudharabah, tapi dia riba. Ya. Karena dia enggak mau ambil risiko, itu letaknya riba. Kalau namanya risiko, antum siap rugi, siap untung. Itu jual beli namanya. Enggak mungkin antum jual beli itu untung terus. Makanya hati-hatilah antum dengan ajakan-ajakan orang. Ini kayaknya ada peluang bagus Pak. Antum kasihlah uang antum 1 juta. Pokoknya saya jual ini tiap bulan antum dapat sekian. Itu riba. Sama aja antum dengan bank, bank kecil-kecilan konvensional itu. Ya? Sama aja dengan bank Hindi itu. Maka jual beli ambillah risiko. Risiko kita untuk untung, risiko juga siap-siap untuk rugi. Terima kasih lagi, masih panjang bahasannya ini. Kalau andai kata dia enggak ada omong di depan, dia pinjam uang kepada antum, kemudian dia berikan ketika dia memberikan apa namanya kepada antum, Pak ini utang saya Pak, dia lebihkan, enggak ada masalah. Dan jangan jadi kebiasaan. Bulan depan pinjam lagi dia Pak. Harap rahmati antum, insya Allah nanti dapat tambahannya ini. Walaupun antum enggak ngomong dengan lisan, antum udah berharap bulan depan ada tambahan lagi riba. Akhirnya ketika dia enggak memberikan, pas dia bayar, payah kawan ini. Itu bahaya itu. Hati-hati antum. Banyak orang akan kali tersaksi ini. Wallahu taala alam. Tafadhal. Antum terakhir ini. Nanti kita akan bahas itu dalam bab riba semuanya. Bismillah, alhamdulillah. Masalah penjualan bersyarat tadi Ustaz. Misalnya ana punya motor. Jadi akhi ini mau beli dengan syarat saya bayarnya seminggu nanti gitu kan. Terus ana kasih motor ana sama akhi ini. Udah sah tuh. Sah. Jadi pas 3 hari dengan pada akad itu harga barang udah ditentukan 6 juta misalnya Ustaz. Iya. Yeah. Jadi kalau sudah tentukan barangnya pun udah tahu. Sudah dapat sama. Sudah diserahkan langsung sama dia barangnya. Sudah. Ya. Jadi pas 3 hari motor ini rusak. Ya. Jadi si akhi ini ngomong, "Dok, barang antum rusak gitu kan. Jadi ana bayar 2 juta aja," katanya. Gimana dengan akad yang pertama, Ustaz? Dia masalahnya kerusakan itu terjadi setelah dia ambil atau tidak, dan apakah kerusakan itu digolongkan ke dalam aib yang dengannya barang itu boleh dikembalikan kepada pemilik? Karena kelak akan kita pelajari raddu silati bil aib, kita boleh mengembalikan barang jika ada aibnya. Kita ambil lagi uang, kita serahkan barang sama dia, boleh. Atau kita minta, kurangnya harga motor ini, kurang, enggak layak 6 juta nih harganya, cocoknya 3 juta karena ini rusak, rusak mesinnya berat, ini akan kena bubur, karena ini sekitar 3 juta. aku akan keluar modal banyak, ini jadi rugi. Seharusnya harganya cuma 3 juta jadi 6 juta, aku beli enggak. Akhirnya dia bilang, oke lah kalau gitu. Boleh, kau sepakat. Kalau dia bilang enggak, balikkan barang ini, sini uangmu. Kalau itu aib. Ya, andai kata dia perkara-perkara yang sepele, remeh, entah kurang apa namanya, kurang orinya dikit, atau nah itu ditoleransinya itu. Maka antum tetap, ya akadnya tetap disempurnakan. Maka kembalikan ke bengkel. Rusaknya di mana ini? Ya. Makanya di situ harus ada kejujuran daripada kedua belah pihak. Kalau andai kata antum enggak tahu, saya enggak tahu begini keadaannya. Ya, gimana lagi lah sih, kayak ginilah. Saya kayaknya enggak, saya rugi juga beli ini 6 juta, enggak layak 6 juta, 3 juta ini kata orang bengkel. Tolong antum kurangi harga. Oke lah. Atau kalau enggak, salah kayak gini enggak bisa ini. Rugi saya, balikkan uang saya. Balikkan uang. Itulah kejadiannya. Kecuali kerusakan itu menurut orang bengkel, ini kerusakannya ini di tangan dia ini. Mungkin entah di isinya solar kan, gym gondu. Kemudian dia minta ini rusak barang ini, itu udah jelas. Makanya ada penengah di sana, orang yang ahli dalam bidang itu. Dia jadikan penengah, jadikan hakim. Itu dia perkaranya. Wallahu ta'ala alam. Yang penting kalau antum berjual beli, antum tahu barang antum itu ada aibnya, yang dianggap aib menurut kebiasaan, antum sembunyikan, enggak perkah jual belinya. Makanya terangkan, akhi ini kayaknya udah rusak di sininya. Jadi antum siap-siap aja ganti ini barang nanti kalau rusak. Baru kan fire dia kan. Ini enggak, ini baru akhirnya semua enggak ada nih masalah. Ini yang mana mantep ini. Seminggu pakai, habis. Bawa ke bengkel, ini udah parah pak. Ini tinggal gymnya aja di tangan bapak ini. Kan enggak enak gitu kan. Bisa aku diakali. Enggak ada keberkahannya. Ngutuk kita. Allahu ta'ala alam. Demikian kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.